Ya. Kalau ada, kalau bisa diarahkan ya ke pertanyaan berkaitan dengan pembahasan juga. Karena waktu kita sudah sempit. Apakah dari akidah dan keyakinan, keyakinan kaum Syiah, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka kafir? Ini kalimat, memang kesimpulannya seperti itu. Cuma ingat ya, kesimpulan dibangun di atas apa? Hah? Dibangun di atas hukum-hukum, dibangun di atas bukti-bukti. Ya. Karena itu termasuk hal yang saya anggap kurang tepat. Kalau seorang ditanya tentang Syiah, langsung dia katakan Syiah itu kafir. Ini saya kira kurang tepat dan kurang cocok. Kalau dia ditanya tentang Syiah, dia terangkan saja bahwa Syiah itu, ya, mereka keimanannya kepada Allah begini, kesyirikannya begini. Ya, Al-Quran mereka katakan begini. Dia sebutkan kekafiran-kekafiran Syiah. Dan seorang Muslim yang mendengar tersebut, mereka akan memberikan hukum sendiri. Tidak perlu dia berbicara. Ya. Jelas ya. Tapi memang kesimpulannya yang ditegaskan tidak ada silang pendapat memang di kalangan ulama bahwa Syiah Rafidhah hukumnya apa? Hukumnya kafir. Baik. Ya, kemarin ada seorang imam Masjidil Haram. Ya. Pernah diangkat jadi imam 1 bulan. Cuman imamnya ini, dia hanya sekedar imam, tapi kurang dalam pengetahuan juga. Diwawancarai di sebuah televisi, kalau saya nggak salah BBC London yang apa namanya, wawancarai. Di wawancara tersebut, dia ditanya, bagaimana sikap Anda, keyakinan Anda terhadap orang-orang Syiah? Dia menjawab ringkas, keyakinan saya terhadap kelompok Syiah, khususnya ulama mereka, mereka adalah kafir. Ya, titik sampai situ saja. Ya, dan ini jawaban memang tidak tepat. Bahkan sangat tidak tepat. Apalagi di hal yang diliput oleh banyak orang. Banyak orang-orang yang tidak mengerti Syiah. Kadang ada yang syubhat dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya, dengan ucapan itu, satu kalimat ini, dia didemo di beberapa negara. Terutama di Iran, di Pakistan. Ya, mendemo. Dan akhirnya pemerintah Saudi sendiri memecat imam ini. Ya, untuk hal tersebut. Ya, karena itu saya ingatkan ya bahwa hal-hal yang seperti ini harusnya ditangani dengan baik. Seorang ketika ingin menyampaikan, dia lihat siapa, kepada siapa dia berbicara, kepada siapa dia sampaikan, sehingga agama yang dia terangkan, kebaikan dia terangkan kepada manusia, sampai kepada mereka dengan hal yang benar, dengan cara yang benar. Bagaimana dengan kaum Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah yang punya keyakinan menyimpang tapi ulama tidak mengkafirkannya? Itu pembahasannya lain ya, pembahasannya lain. Ya, karena setiap keyakinan menyimpang itu mengeluarkan dari keislaman. Karena itu para ulama berkata bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Mohon diterangkan ciri-ciri orang yang telah berpemahaman Syiah. Karena mereka pintar bertakiyah. Ya. Ciri-ciri apa yang dimaksud? Apakah dia punya tanduk, punya ekor, punya... Kalau ciri-ciri seperti ini ya, kita gak punya ya dari masalah pakaian dan seterusnya. Tapi mungkin di praktek ibadah, ada membawa pasir Karbala dan semisal dengan itu mungkin kelihatan. Tapi kalau keyakinan itu dilihat dari bicara dia, apa yang dia terangkan. Ya. Kalau dia lebih banyak menyebut Ahlul Bait, yang mengunggulkan Ahlul Bait, ini ciri. Itu ciri. Ya. Tapi secara umum kita cinta kepada Ahlul Bait, semua cinta ya. Hanya saja kita di batasan yang wajar. Benarkah bahwa di Makassar ini sudah ada kasus nikah mut'ah? Ya. Ini Penanya ini ketinggalan zaman ya. Ketinggalan berita. Ya, dan ini kejadian sudah banyak dan sudah menjadi rahasia umum. Ya, bahkan tokoh mereka Jalaluddin Rahmat di wawancara mereka yang terakhir kemarin membanggakan bahwa Makassar adalah kota yang kedua Syiah terbesar di Indonesia. Tapi saya nggak tahu juga gimana orang-orang Syiah di Makassar itu, kemana mereka semuanya. Ngaku-ngaku seperti itu biasa. Ada kegiatan-kegiatan ya, yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Tapi alhamdulillah dan insyaallah taala ya, umat Islam akan selalu menjelaskan tentang kesehatan orang-orang Syiah. Jika orang Syiah ingin bertobat, apakah dia harus diislamkan kembali? Ya. Kalau dia tidak, ini di dalam masalah tobatnya perlu dirinci ya. Kalau dia mengerti keyakinan Syiah, dia yakini hal tersebut, sudah tegakkan hujjah, dia masih meyakininya, maka ini kafir, keluar dari Islam. Kalau dia ingin tobat, dia harus masuk Islam lagi, orang murtad harus masuk Islam lagi. Tapi orang yang tidak tahu Syiah, tidak tahu keyakinannya, setelah tahu dia sadar, dia kembali, maka orang yang seperti ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia banyak beristighfar dan insyaallah taala itu cukup. Ya, dan dimaklumi ya, di dalam sholatnya, di dalam adannya, di dalam bacaan-bacaan doanya, banyak dia mengulangi syahadat. Dan itu adalah hal yang sudah memastikan keislaman. Di kampung saya di Takalar, ada Al-Quran yang diyakini masyarakat 40 juz. Tiap tahun dicerah. Ya. Ini keyakinan 40 juz ini macam-macam ya. Bersyirikat di dalamnya antara kelompok Syiah dan kelompok Sufi. Ya, sebab Syiah berkata Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Orang-orang Sufi juga berkata begitu. Al-Quran ada zahirnya, ada apa? Batinnya. Ya, karena itu sebagian orang Sufi bilang, Al-Quran itu 40 juz. 30 juz itu yang kita baca, 10 juz, nah itulah penafsiran batin mereka yang mereka katakan. Dan orang Syiah berkata, Al-Quran yang ada kita ini, itu zahirnya, yang datang dari Allah itu zahir. Dan yang batinnya, itu adalah ucapan para imam. Ucapan para imam mereka. Iya. Apakah orang-orang Syiah juga ada sholatnya, sebagaimana orang-orang Islam sholat? Ya, mereka juga ada sholat. Ya, seperti yang telah kita terangkan tadi ya. Cuma sholatnya banyak perbedaan dengan sholat umat Islam dalam banyak hal. Dan ini perlu pembahasan lain ya. Bagaimana ciri-ciri orang Syiah? Apakah yang harus kita lakukan apabila menemukan orang-orang Syiah? Ciri orang Syiah saya sudah jawab tadi. Adapun apa yang harus dilakukan ketika menemui orang-orang Syiah? Ya, ini kalau dia dari orang yang ingin menegakkan kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan dia punya hujjah kuat, dia nasihati orang tersebut untuk kembali dan rujuk pada agama yang lurus. Atau kalau tidak, dia kasih rujukan-rujukan dia baca. Tapi apa saja yang disebut oleh orang Syiah tersebut, yakin saja bahwa ucapannya pasti keliru. Sebab orang yang tidak mengerti Syiah, mana mungkin dia bisa membedakan. Ya, kadang dia baca ayat pasti. Seperti di salah satu buku, salah seorang dari Syekh Ahli Sunnah berkunjung ke Iran. Ya. Dia berkunjung ke Iran. Dia berjumpa dengan salah satu dokter di salah satu universitas. Dia bertanya, "Kenapa kalian?" Syekh ini bertanya kepada si dokter, "Kenapa kalian mengatakan Al-Qur'an itu kurang?" Kata dia, karena kalian di dalam Al-Quran banyak menghilangkan nama Ali bin Abi Thalib. Kata syekhnya, tunjukkan kepada saya satu ayat saya menunjukkan bahwa kami menjatuhkan nama Ali di ayat itu. Kata dia, ayatnya Sadaqallahul Azim. Itu ayatnya. Sadaqallahul Azim. Itu asalnya katanya, ayat itu Sadaqallahul Aliyul Azim. Ada Ali zamannya. Maka kata syekhnya, itu ayat di surah apa? Di dalam Al-Quran itu yang ada cuma sadaqallah. Itu aja. Sadaqallahul Azim di surah apa? Katanya ada di Al-Quran. Saya tidak ingat sekarang surah apa. Nanti saya cari dulu di komputer. Ya. Ini kisah ya dia hikayatkan. Nanti saya cari dulu di komputer. Ya. Jadi mereka ini tidak memiliki dalil. Walaupun bisa bicara seakan-akan mantap bicaranya, itu pasti di belakangnya apa? Ada keliru. Oh ini di dalam Al-Quran. Oh ini hadis riwayat Muslim. Seperti At-Tijani itu. Dia sebut jelas-jelas hadis dalam bukunya. Lihatlah ahli sunnah berkata begini, hadisnya dalam riwayat Muslim. Itu hadis tidak ada di dalam sahih Muslim. Ya. Muslim apa yang diinginkan? Muslim dari kaum muslimin. Hah? Bukan muslim imam muslim periwayat hadis. Muslim kalian semua muslim kan begitu. Jadi muslim dari kaum muslimin siapa saja. Ya. Nah, dan ini dari cara mereka berdusta dan keji di dalam berdebat. Ya, karena itu tidak ada ujungnya kalau mereka mau debat. Tapi kalau mau baik, tunjukkan buku-buku yang menerangkan kesesatan Syiah. Jelas ya? Kalau tidak, maka seorang mukmin ya, dilarang untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Karena itu sepakat para ulama tentang kewajiban memboikot, menghajar dan meninggalkan ahlul bid'ah seperti orang-orang Syiah dan semisalnya. Ya. Telah tersebar selebaran pada hari ini sebelum salat Jumat tertulis bahwa MUI Pusat Indonesia menyatakan Syiah termasuk madhab Islam dan barang siapa yang menabrakkan Sunni dengan Syiah maka orang tersebut adalah pemujaan belah umat. Mestinya Sunni dan Syiah harus bersatu. Disebutkan nama ketua MUI-nya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Sunni dan Syiah bersaudara karena sama-sama umat Islam. Ya kita sudah sebut ya. Ya sudah dibedakan antara dua agama berbeda. Berbeda antara agama Islam dan agama apa? Agama Syiah. Ada perbedaan. Dan ini terang bagi siapa yang telah mengikuti pembahasan kita. Iya. Dan alasan yang kita berikan untuk adanya orang-orang yang memberikan apa namanya fatwa seperti ini, ya ini karena ketidaktahuan tentang madhab Syiah. Iya. Kalau ingin bercerita tentang MUI, MUI itu banyak di banyak tempat. Dan di fatwa MUI sebelumnya yang lebih dahulu mereka telah menyatakan kesesatan Syiah. Kenapa mereka mengambil dari satu orang saja di atas namakan seluruh MUI? Ya. Dan ini ketidakadilan. Ini dipakai kalau ada keperluan. Ya. Tapi kalau tidak ada keperluan, ya. Bahkan MUI yang memfatwakannya pun dikafirkan oleh orang Syiah. Jelas ya? Dan di sebagian tempat ya, sudah ada sebagian orang yang berbicara menantang untuk apa namanya membuat gejolak. Ya, dan alhamdulillah. Ya. Ulama umat Islam menenangkan sebab memang umat Islam bukan umat yang senang ribut-ribut. Ya. Adapun ya, apa yang terjadi di Sampang kemarin? Ya, dari kejadian. Ya. Kejadian tersebut dari hal yang memicunya adalah perbuatan kaum Syiah sendiri. Ikuti aja kronologisnya, kenapa bisa terjadi. Ya. Nah, jadi kalau ingin didamaikan atau ingin dikatakan tidak ada keributan, yang paling pertama yang harus diperbaiki orang-orang Syiah. Ya. Karena memang keyakinan mereka, seperti yang kita terangkan tadi, keyakinan yang mengarahkan kepada kerusakan, permusuhan. Walaupun mereka menyuruhkan perdamaian-perdamaian pendekatan, itu hanya makar saja. Ya. Beberapa puluh tahun kemarin di Azhar ada sekelompok ulama yang mungkin niat-niat mereka baik, ingin melakukan pendekatan dengan Syiah. Begitu mereka sudah serius, ternyata orang Syiahnya yang berkhianat. Ya. Jadi kalimat pendekatan-pendekatan itu sebenarnya hanya makar dari mereka. Ya, dan ini ada buku tersendiri menyingkap tentang seruan pendekatan at-taqrib baina sunnati wa syiah. Pendekatan antara sunnah dan syiah, sunni dan syiah. Ya. Baik. Jadi harus dibedakan ya antara menerangkan kesesatan, penyimpangan, dan menerangkan tentang masalah hidup bersama. Hidup bersama dalam sebuah negara ada aturan, ada tuntunannya. Sebagaimana kita di negeri ini ada muslimin, ada orang-orang kafir. Ya, non-muslim. Bersama dengan itu Islam ada syariat-syariat, aturan-aturan terkait dengan muamalah, interaksi kepada non-Islam. Ya. Dan ini semuanya tidak mengganggu. Tidak terjadi apa namanya? Kerusakan di belakangnya, kecuali kalau ada salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan tindakan-tindakan keliru, nah barulah terjadi apa yang kadang kita saksikan. Ya wallahu taala. Baik, ada beberapa pertanyaan lain tidak ada kaitannya dengan materi. Ya, jadi untuk sementara saya apa namanya? Juga waktunya kayaknya sudah lebih dari yang disiapkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan pada sore hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya berharap semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan ini ada manfaatnya dan selalu menjadi bekal ilmu yang baik untuk kita semua. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka pahala yang terbaik pada setiap ilmu dan kebaikan yang sampai kepada kaum muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.